Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, اختلاف العلماء. Kita masuk pada perselisihan para ulama dalam masalah wakaf. Qala rahimahullah, syadza al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala fa'ajaza bay'ul waqfi wa ruju'ul waqif fihi. Abu Hanifah An-Nu'man, Abu Hanifah kunyahnya, namanya An-Nu'man, syadza, syadza maknanya berbeda sendiri, nyeleneh, tidak seperti ulama pada umumnya. Fa'ajaza bay'ul waqaf, beliau membolehkan untuk menjual tanah wakaf atau barang yang sudah diwakafkan. Padahal sudah kita baca hadisnya dalam bab ini, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kau mau, engkau tahan bendanya, asalnya, dan kau sedekahkan manfaatnya. Kemudian dijelaskan lagi lebih rinci apa makna ditahan aslinya. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرْ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثْ وَلَا يُهَبْ. Ini lafaz yang sangat jelas bahwa barang wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual. Perhatikan kalimatnya. Maka Umar mensedekahkan hasil tanah tersebut, tetapi beliau tidak menjual aslinya, tidak menjual tanahnya, tidak diwariskan, dan tidak dihadiahkan. Baik, ini sangat jelas. Karena jelasnya hadis ini bukan hanya jelas dalam masalah dirayah, tetapi juga jelas dalam masalah riwayah. Artinya dia benar-benar wadih riwayatan wa dirayatan, riwayatan wa dirayatan. Riwayat artinya sanadnya, rawi-rawinya, sanadnya bersambung atau tidak bersambung dan seterusnya. Rahu, siapa meriwayatkan hadisnya? Hah? Ya jelas, muttafaq alaih. Karena kitab ini kita, barakallahu fikum, yang dikumpulkan di dalamnya oleh Imam Al-Maqdisi, riwayat yang ittafaqal imaman, wahuwal Bukhari wa Muslim. Maka hadis ini sudah jelas sahihnya, jangan diragukan lagi. Berarti wadih riwayatan, jelas riwayatnya. Tapi birayahnya, birayah itu makna yang terkandung di dalamnya. Apa kurang jelas? In syi'ta habasta aslaha. Habasta apa maknanya? Wadih maknanya. Habis. Seperti orang di penjara dikatakan dengan mahbus. Atau pepatah Arab, kalau seorang terhalang karena sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, mereka akan berkata, habasani habisil fil. Mengapa kamu gak datang kemarin? Habasani habisil fil. Telah menghalangi aku untuk datang yang pernah menghalangi pasukan bergajah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Habasani habisil fil itu pepatah untuk menunjukkan bahwa udur saya udur yang syar'i. Saya niatnya mau datang tapi Allah takdirkan sesuatu sehingga aku tidak bisa datang. Baik. Habasani habisil fil. Itu mana? Habas. Sehingga wadihun sangat jelas dirayatan secara makna. Itu pun sudah ada kalimat habas yang sangat jelas. In syi'ta habasta aslaha. Ditambah dengan rawi berkata. Maka Umar pun mensadaqahkan. Ghaira annahu la yuba' wa la yuras wa la yuhab. Ghair annahu la yuba' wa la yuras wa la yuhab. Tambah jelas lagi. Tambah jelas lagi. Bahkan para ulama menyatakan yang disebut tiga ini, tetapi maknanya seluruh tasarruf. Maknanya seluruh tasarruf yang sejenisnya. Artinya la yatasarraf, la yutasarraf. La yutasarraf. Tidak boleh dijual, enggak boleh dibeli, enggak boleh dihadiahkan, enggak boleh diberikan, enggak boleh diwariskan, enggak boleh jadi borak, enggak boleh jadi jaminan, enggak boleh semuanya. Tetapi Abu Hanifah berpendapat boleh dijual. Boleh dicabut kembali wakafnya. Enggak jadi. Saya mau jual saja. Fa hadza barakallahu fiikum. Menyelisih ijma. Sesuatu yang menyelisih ijma disebut syadz. Sesuatu yang menyelisih ijma disebut apa? Syadz. Syadza Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah An-Nu'man berbeda sendiri. Beliau mengatakan bahwa wakaf boleh dijual dan boleh rujuk. Rujuk itu tidak jadi wakafnya. Tiba-tiba datang ke sini satu orang, oh, masjid ini enggak jadi saya wakafkan. Diambil lagi oleh dia. Itu menurut Abu Hanifah boleh. Wa madhabuhu mukhalifun li nassil hadis. Madhab beliau ini menyelisihi nassil hadis. Karena hadisnya sudah sangat jelas riwayatan wa dirayatan. Lafadznya habasta la yuba la yuras wa la yuhab. Walidha qala sahibuhu Abu Yusuf. Oleh karena itu sahabatnya, ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa para ulama menganggap murid-murid itu sebagai sahabat. Sehingga murid-murid Imam Ahmad disebut apa? Ashabu Imami Ahmad. Sahabat Abu Hanifah disebut murid Abu Hanifah disebut ashabu Abi Hanifah. Sedangkan yang paling dekat dengan beliau, dengan Abi Hanifah, dari muridnya adalah Abu Yusuf. Saking persisnya pendapat Abu Hanifah dengan Abu Yusuf menjadi pepatah. Kalau kamu melihat dua orang seleranya sama, semuanya sama, kamu katakan Abu Yusuf Abu Hanifah. Ada di antara kalian sahabat kental yang semua seleranya, hobinya sama. Kalau dikenal dua orang ini begini, maka biasanya dalam bahasa dikatakan, oh si fulan, Abu Yusuf Abu Hanifah. Abu Yusuf Abu Hanifah. Dia ikut enggak? Otomatis Abu Yusuf Abu Hanifah. Artinya dia sama dia kayak Abu Yusuf sama Abu Hanifah. Ternyata Abu Yusuf yang demikian dekatnya dan banyak kecocokan dengan gurunya pada masalah ini, berkata Abu Yusuf, lau balagha Abu Hanifah hadzal hadis laqala bihi, kalau saja sampai hadis ini kepada Abu Hanifah, niscaya dia akan berpendapat dengannya. Kalau saja hadis ini sampai kepada Abu Hanifah, niscaya Abu Hanifah akan berpendapat dengan ini, mengatakan tidak boleh dijual. Ini udzur yang diberikan oleh murid dekatnya, udzur yang diberikan oleh sahabat kentalnya, bahwasanya itu karena beliau enggak dengar hadis. Kalau saja dia tahu hadis ini, kalau saja hadis ini sampai kepadanya, laqala bihi, niscaya dia akan berpendapat dengannya. Wa raja'an bai'il waqaf, niscaya dia akan rujuk dari pendapatnya bolehnya menjual wakaf. Maka ikhwan fillah na'azukumullah, qadarullah wa ma syaa'a fa'al, ada saja perselisihan di kalangan para ulama. Tetapi kalau kita melihat secara rinci apa yang dibawakannya, apa alasannya, apa dalilnya, maka niscaya kita akan bisa melihat, oh ini marjuh, ini rajih. Sangat jelas. Buktinya, ucapan Abu Hanifah bertentangan dengan hadis ini. Sangat jelas. Walaupun Abu Yusuf tetap menghormatinya dengan berkata, bisa jadi beliau belum mendengar hadis ini. Lau sami'a hadzal hadis, kalau saja beliau mendengar hadis ini, laqala bihi, niscaya dia akan sependapat dengan ini. Artinya Abu Hanifah tetap ahlus sunnah, hanya saja belum mendengar sunnah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Berkata Qurtubi, ar-ruju' fil waqfi mukhalifun lil ijma', fala yultafat ilaih. Kata Qurtubi, rujuk dari wakaf artinya tidak jadi mewakafkan, bolehnya merujuk, bolehnya membatalkan wakaf, bolehnya menjual kembali, itu menyelisihi ijma'. Karena menyelisihi ijma', fala yultafat ilaihi, maka jangan ditengok, jangan dianggap, jangan pedulikan. Oh tapi ada Abu Hanifah, ada syad, jangan dibahas. Syad artinya menyelisihi ijma'. Wa dhahaba Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya, beliau berdua berpendapat, ila luzumil waqfi wa adamu jawazi sihhati bay'ihi bihal akhdan bi'umumil hadith ghaira annahu la yuba' asluha ila akhirih. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka berpendapat luzumul waqfi. Apa makna luzumul waqfi? Luzumul waqfi artinya harus diterapkan, harus dilaksanakan wakaf terus menerus, tidak boleh rujuk, tidak boleh enggak jadi dibatalkan setelah setahun, dibatalkan setelah dua tahun, tidak bisa. Namanya wakaf tidak bisa dibatalkan. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa adamu jawazi sihhati bay'ihi, dan kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan tidak sah. Adamu jawazi sihhati bay'ihi maknanya tidak dianggap sah jual belinya. Bihal, bagaimanapun. Tapi kan yang menjualnya yang mewakafkan dulu. Ya sudah diwakafkan, bukan punya dia lagi. Kalau sudah diwakafkan, bukan punya dia lagi. Maka adamu jawazi sihhati bay'ihi bihal, tidak boleh dan tidak dianggap sahih jual belinya dengan apapun. Mengapa atau dari mana didapatkan demikian oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i? Akhdan bi'umumil hadith, karena mengambil keumuman hadis. Hadisnya berbunyi, ghairu annahu la yuba' wa la yurath wa la yuhab, di mana tidak dijual aslinya, tidak diwariskan dan tidak diwahabkan, tidak dihibahkan. Wa dhahaba al-Imam Ahmad ila qaulin wasat. Dan berkata Imam Ahmad dengan pendapat yang tengah-tengah di antara mereka. Wa huwa annahu la yajuzu bai'uhu wa la istibdalu bihi illa in anta ta'attal manafi'uhu bil kulliyah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak boleh dijual dan tidak boleh diganti, tidak boleh ditukar, kecuali kalau terbengkalai manfaatnya secara keseluruhan. Perhatikan kalimat secara keseluruhan, bil kulliyah. Artinya kalau tidak keseluruhan, tetap tidak boleh dibatalkan. Misal, Masya Allah ada muhsinin, orang-orang baik, mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Baik. Penduduknya di sini ada 40 keluarga. Baik. Pindah 10. Pindah lagi 10. Pindah lagi 5, sisa berapa? 15. Pindah lagi 5, tinggal 5 rumah saja. Sepi, anggur. Udahlah, jual aja. Kita pindah juga, beli tempat lain. Yajuz am la yajuz? Hah, boleh gak? Boleh gak? Gak boleh, kenapa? Masih ada penduduknya, walaupun 5 keluarga. Tidak boleh dibatalkan, gak boleh jual. Berarti kapan boleh dipindahkan? Dipindahkan itu dijual, beli tempat lain. Inta ta'attal bil kulliyah, kalau terbengkalainya secara keseluruhan. Misalnya ini juga pindah, ini juga pindah, ini juga pindah. Masjid itu gak ada yang ngisi sama sekali. Kosong penduduknya. Kampung terbengkalai. Pernah lihat kampung terbengkalai? Kalau di sini ada di Majalengka sana, karena tanahnya bergerak, bergerak, retak gitu. Maka ada kampung kayak kampung horor. Rumah-rumah gak ada manusia. Rumahnya udah di pohon, tumbuhin pohon segala macam. Kalau ada masjid di situ, wakaf, bolehkah dijual kemudian dipindahkan? Boleh. Loh, emang dijual sama siapa? Siapa yang mau beli? Loh, ada saja orang yang bukan mau tinggal tapi mau bercocok tanam. Maka masjid akan diratakan, menanam pohon-pohon di sana. Boleh dijual dan dipindahkan kepada kaum muslimin yang belum punya masjid atau kampung yang belum ada masjidnya. Agar wakafnya anfa'. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, la yajuzu bay'uhu wala istibdaluhu illa in tata'attal, kecuali kalau terbengkalai manafi'uhu bil kulliyah, kecuali kalau terbengkalai manfaatnya secara keseluruhan. Walam yumkin al-intifa' bihi wala ta'mirihi wa islahi. Misalnya terbengkalai, tidak mungkin dimanfaatkan lagi dan tidak bisa lagi dimakmurkan dan tidak bisa diperbaiki. Fa in ta'attalat manafi'uhu, kalau terbengkalai manfaatnya, jaza bay'uhu wastibdaluhu bighairihi, boleh dijual dan diganti tempat lain. Perhatikan barakallahu fikum. Ukurannya apa? Masjid atau harga? Harga. Bukan saya, kata si pewakafnya, kalau ini dijual, saya minta dipindahkan dengan bentuk yang sama, persis dengan 3 kubah dan 3 pintu. Bisa gak begitu? Tidak bisa. Mengapa? Karena ketika dijual, harga tidak bisa dipastikan. Tergantung bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Kalau ternyata lebih mahal, jadi 1M bisa besar sekali. Bukan cuma 3 pintunya, dan kubahnya juga bukan cuma 3. Tapi sebaliknya, karena di tempat yang terbengkalai hanya 100 juta saja dijual. Bangun masjid, ya alal maujud, seadanya. Satu pintu di kiri, depan, satu pintu di kiri dan di kanan, selesai. Kubahnya pun mungkin tidak ada, karena biaya kubah tidak mencukupi dan gak ada fungsinya. Apa sih fungsinya? Dah. Yang penting hasil dari jual beli tadi, rial atau dinar atau dolar, tidak boleh pergi kemana-mana. Semuanya harus ke wakaf. Karena ini sama dengan masjid wakaf tadi, maka ini semua harta wakaf, belikan sebagai wakaf. Kecuali kalau ada yang mau menambah, udah saya tambah, gak apa-apa. Tapi uang tadi harus tetap kembali ke wakaf lagi. Barakallahu fikum. Jangan jadi sedekah. Udah bagi-bagikan pada fuqara masakin. Jangan. Karena niat si mayit ketika mewakafkan adalah agar manfaatnya terus-menerus. Sehingga harta tadi jangan dibagikan pada fuqara masakin, tetapi diwujudkan kembali, masjid kembali, walaupun ukurannya lebih kecil, tetapi harganya segitu. Silakan. Maka terus bermanfaat. Jika demikian jaza bai'uhu wastibdaluhu bighairi. Kalau terbengkalai seperti itu boleh diganti, boleh dijual dan dipindahkan. Istadalla ala dalika bi fi'li Umar hinama balaghahu anna baital mal alladhi bil Kufah naqiba. Berdalil Imam Ahmad rahimahullah atas pendapatnya ini dengan perbuatan Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab ketika sampai kepadanya bahwa Baitul Mal yang ada di Kufah terbengkalai, nakibah itu rusak. Apa rumah kalau sudah mulai rusak? Hah? Rumah yang sudah gentengnya pada rusak, pintunya pada rusak, karena gak ada orang yang ngurus. Fakataba ila Sa'ad, maka Umar Amirul Mukminin mengutus dan menulis surat kepada Sa'ad. Aninqulil masjid alladhi bittamarin waj'al baital mal fi qiblatil masjid fa innahu la yazalu fil masjid musalla. Pindahkanlah masjid yang ada di Tamarin dan jadikanlah baitul mal di arah kiblatnya, di arah kiblat masjid, karena di sana selalu atau masih terus menerus ada orang yang sholat. Dipindahkan dari sini yang terbengkalai ke tempat yang bermanfaat. Taib. Dan kemudian baitul malnya yang di sana pindahkan ke sini, ke depan kiblat. Kalau kiblatnya ke sana, di sini baitul mal. Wa kana hadha al-amal bimashhadin min as-sahabah. Apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar di hadapan para sahabat? Di hadapan para sahabat yang lain. Falam yunkar. Ternyata tidak diingkari. Artinya tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkarinya dan berkata, "Ini wakaf tidak boleh dipindahkan." Enggak ada. Fahuwa kal ijma', maka itu seperti ijma'. Dan diistilahkan oleh sebagian ulama dengan ijma'us sukuti. Ijma'us sukuti. Apa itu ijma'us sukuti? Mereka tahu semua dan mereka diam semua. Sukut, diam. Berarti mereka sepakat. Dan itu ijma'. ijma' as-sukuti barakallahu fikum. Karena Amirul Mukminin melakukan seperti itu tidak sembunyi-sembunyi di hadapan sekian banyak orang, bahkan semua orang, para sahabat. Tetapi para sahabat tidak ada yang mengingkarinya, bahkan mendukung dan membenarkannya. Tidak ada yang mengingkarinya, walhamdulillah. Syubha wasibhu bil hadji alladhi ya'tibu qabla bulughihi mahillahu fainahu yubbah bil hal wa tatruk mura'atil mahil liifdaiha ila fawatil intifa'i bil kulliyah. Yang mirip dengan ini, dengan kaedah ini, adalah kurban ketika haji. Dari rumah bawa hewan kurban. Taib. Untuk disembelih nanti di haram. Alladhi ya'tib qabla bulughihi mahillah. Ternyata kambing itu sakit di jalan sebelum sampai di tempat sembelihan. Harusnya menyembelihnya di Mina. Belum sampai di Mina, kambingnya sakit. Nah, gimana? Sudah hampir mati. Kalau yang dengar lewat radio nggak tahu tuh kayak apa sakitnya. Mau diajak jalan nggak bisa, mau diangkat berat, apalagi sapi, unta, mau diapain? Potong. Kenapa kok boleh dipotong? Padahal itu adalah hadyu. Ini adalah al-hadi. Al-hadi potongnya harus dibina. Kok boleh dipotong di situ? Kalau dia dibawa terus mati, layan fa, tidak bermanfaat. Sahih. Maka kalau sesuatu terbengkalai tidak bermanfaat, maka ambil yang paling manfaat. Sehingga walaupun wakaf tidak boleh dijual hukum asalnya, tidak boleh dipindahkan hukum asalnya, tetapi ketika tata'appal, ketika terbengkalai, maka boleh dipindahkan, jual dan dipindahkan. Tapi masjid ini sekarang, masjid kita, di pondok kita, mau memperluas ke sana sudah enggak bisa, memperluas ke sini enggak bisa, memperluas ke belakang enggak bisa, ke depan juga enggak bisa. Ada yang usul, jual aja Ustaz, pindahkan di gunung yang luas berhektar-hektar. Ya sudah mulai, ya juz. Ini di sini harganya sekian, Ustaz. Kalau kita beli di sana di kampung, kita akan bisa mendapatkan sekian hektar. Ya juz amla ya juz. Ajibu. Man yujib. Padahal tadi sudah ada jawaban di sana. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Masih bermanfaat. Haram menjual sesuatu wakaf yang masih bermanfaat. Tadi disebutkan alasannya oleh Imam Ahmad. In tata'attal bil kulliyah, kalau enggak ada manfaatnya sama sekali, baru boleh dijual dan dipindahkan. Adapun masih bermanfaat, apalagi bukan sedikit manfaatnya. Manafi' katsira. Manafi' yang sangat banyak. Kalau engkau mampu membeli di sana, beli lagi, bikin lagi pondok pesantren. Zen kan? Ini tetap di sana kita beli lagi. Di sini untuk SD-nya misalnya, di sana untuk tingkat SMP dan SMA. Wabihiwanya emah. Kenapa wakaf harus dijual? La yajuzu an yuba' wa la yura wa la yuhab. Enggak boleh dijual, enggak boleh diwakafkan, enggak boleh diwaris, enggak boleh dihidiahkan, enggak boleh dihibahkan, enggak boleh diwariskan. Bahkan dipindah pun tidak boleh. Kecuali kalau tata'appal bil kulliyah, kalau terbengkalai enggak ada manfaatnya secara keseluruhan. Sehingga dalilnya hadis Umar yang menyuruh untuk memindahkan masjid yang sudah hampir roboh karena tidak ada yang ngurus di sana, enggak ada orangnya di sana. Demikian pula hadis tentang haji yang harusnya disembelih di Mina, tetapi ketika belum sampai dia sakit-sakit yang parah akan mati, sudah tidak bisa bangun lagi, sudah tinggal matanya aja yang bergerak-gerak. Ya sudah, potong saja di situ agar bermanfaat bagi kamu, dapat niatnya. Dapat niatnya, saya enggak mau beli lagi. Ya sudah, kamu dapat niatnya. Kamu sudah bawa niat untuk haji, ternyata belum sampai ke Mina sudah sakit akan mati. Maka sembelihlah. Qala wa tatruk mura'atil mahal. Akhirnya ditinggalkan masalah tempat penyembelihannya di sana. Sudah digugurkan saja. Fa innahu la yazal li ifdha'iha ila fawat, karena khawatir akan hilang, membawa kepada fawat. Fawat itu artinya lenyap, al-intifa, akan hilang kemanfaatannya, bil kulliyah, akan hilang kemanfaatannya secara menyeluruh. Bisa dibayangkan kalau wakaf tadi terbengkalai, tidak ada penduduknya, kemudian masjid semakin rusak, akhirnya roboh. Tidak boleh demikian. Kalau bisa dijual dan dipindahkan, jual, pindahkan. Qala Ibnu Aqil rahimahullahu taala, al-waqfu mu'abbad. Kata Ibnu Aqil, yang namanya wakaf itu terus-menerus. Wa isalul abdali jara majral a'yan. Qala fa idza lam yakun ta'biduhu ala wajhi takhsisihi istibqaiyan al-gharad wa huwa al-intifa' ala ad-dawam fi 'ainin ukhra wa isalul abdal jara majral a'yan wa jumudah wajumuduna 'ala al-'ain ma ta'attulaha tadyi'un lil gharad. Ibnu Aqil juga menyatakan sama, bahwa wakaf itu untuk selama-lamanya. Tetapi kalau ternyata tidak bisa untuk selama-lamanya, kemudian terbengkalai pada satu saat, maka boleh dipindahkan agar bermanfaat di tempat lain. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.